Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a wattaqullāha alladhī tasā'alūna bihi wal arḥām innallāha kāna 'alaykum raqībā yā ayyuhalladhīna āmanū taqullāha wa qūlū qawlan sadīdā yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adzani Allah wa iyyakum min shiddati 'adzabiha ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu bahwa mulai kesempatan kajian di hari Kamis di pekan awal kita akan membaca sebagai ganti dari Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah adalah kitab yang ringkas yaitu Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Kitab ini memuat 21 hadis yang merupakan muhadarah yang disampaikan oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala dalam acara daurah. Ini terjadi kurang lebih sekitar atau kitab ini tertulis tahun 1406 Hijriah. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan hadis yang pertama. Mukaddimah tidak usah kita baca. Al-hadithul awal manhajud da'wati ilallah. Metode dakwah menuju jalan Allah atau kepada jalan Allah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرج الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muaz ke negeri Yaman, beliau berkata, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaknya awal yang engkau serukan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan agar mereka mentauhidkan Allah. Apabila mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka beritahu mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah memfardukan kepada mereka, mewajibkan 5 kali salat setiap hari dan setiap malam, atau sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka beritahu mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka sedekah, zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka hati-hati engkau dari harta pilihan mereka, dan takutlah kepada doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antara doanya dengan Allah hijab yang menghalangi. Hadis ini dikeluarkan Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ahmad rahimahumullah. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, rawi dalam hadis ini adalah Abdullah Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi dari Bani Hashim. Ibnu Ammi Rasulillah, beliau anak pamannya Rasulullah. Anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Hibru awil Habru wal Bahru. Al-Hibr bisa bermakna tinta, atau Al-Habr maknanya alim, al-wasi'ul ilm. Al-Bahru, lautan. Beliau dikenali dengan gelar ini, bisa bermakna Al-Hibr atau Al-Habr, bisa juga Al-Bahr. Lisi'ati ilmihi, karena luasnya keilmuan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini bukan sesuatu yang mengherankan. Ini pula sebagai buah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkabul untuk sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Di mana Rasulullah pernah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kefaqihan pada Abdullah Ibn Abbas dalam agama, dalam urusan agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wilul Qur'an, tafsir Al-Quran. Dan ini barakallahu fikum, nampak keluasan ilmu Abdullah ibn Abbas bukan ketika dia telah dewasa, lah. Sejak kecil. Ilmu tafsirnya sudah terasah. Terbukti ketika sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam majelis permusyawaratan beliau, beliau biasa mengajak al-muhajirin wal-ansar al-kibar dari para senior-senior sahabat. Ternyata di sela-sela mereka ada hadzal fata Abdullah bin Abbas yang masih muda belia. Beberapa orang sahabat Ansar sempat muncul dalam diri mereka sesuatu dalam hati mereka dan menyatakan bahwa mereka memiliki anak yang sepantaran, yang seumuran dengan Abdullah ibn Abbas, tapi kenapa mereka tidak diikutsertakan dalam majelis ini? Lantas kemudian Umar radhiyallahu taala an memerintahkan agar mereka mengajak serta anak-anak mereka yang seumuran dengan Abdullah ibn Abbas. Maka mulailah ketika di majelis tersebut Abdullah atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menunjukkan kadar diri Abdullah bin Abbas, apa sih rahasia yang melatar belakangi beliau sampai mengikutsertakan pemuda ini atau anak ini dalam kondisi di sekitarnya kibar tokoh-tokoh senior sahabat. Maka ketika barakallahu fikum beliau bertanya tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Beliau bertanya kepada anak-anak tersebut, sebagian terdiam tidak bisa menjawab apa sih tafsirnya. Sebagian yang lain barakallahu fikum menjawab sesuai dengan kandungan secara zahir dari ayat itu. Lantas kemudian Umar mengarahkan pertanyaannya kepada Abdullah bin Abbas, maka beliau menyatakan bahwa hadhihi surah tadullu ala qurbi ajali Rasulillah alaihi salatu wassalam. Surah ini menunjukkan tentang dekatnya ajal kematian Rasulullah. Maka Umar kemudian menyatakan bahwa aku pun tidak tahu ada tafsir lain dari ayat ini atau surah ini selain daripada yang kau sebutkan. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Dan Abdullah bin Abbas kata Syekh, wa huwa ahadul muktsirin min as-sahabah. Salah satu na'am al-muktsirin, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang terbanyak atau di antara yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ahadu al-abadilah min fuqaha'is sahabah, dan salah satu al-abadilah, sahabat-sahabat yang memiliki nama Abdullah. Naam. Yang memiliki nama Abdullah. Min fuqaha'is sahabah, dari fuqaha'as sahabah. Beliau meninggal wafat tahun 68 Hijriyah. Al-Mufradat. Mufradat dari hadis ini. Ba'asa dari kata lamma ba'asa arsala. Mengutus, mengirim. Ahlul kitab. Humul Yahud wan Nasara. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Kalau orang Hindu, Buddha, Konghucu, itu bukan termasuk ahlul kitab. Syahadatu an la ilaha illallah maknanya adalah al-i'tirafu bi annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Pengakuan, penetapan bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun wa syirkun billah, dan bahwa ibadah kepada selain Allah merupakan kebatilan dan bentuk kesyirikan kepada Allah. Adapun kalimat yuwahhidullah yufriduhu bil ibadati wahdah. Mereka menunggalkan Allah satu-satunya dalam ibadah. Iftarada, aujaba, wa hatama, mewajibkan. Sadaqah, al-muradu biha az-zakah al-mafruḍah. Yang dimaksud sadaqah di sini dalam hadis ini, fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim sadaqatan, sedekah yang dimaksud adalah zakat yang wajib. Zakat yang sifatnya wajib. Ata'uka inqadu wamtazalu, tunduk dan melaksanakan. Karaima pada kalimat wa iyyaka au fa iyyaka wa karaima amwalihim. Karaim artinya khiyarul mal wa anfasuhu wa aktsaruhu samanan. Harta pilihan, harta paling bernilai dan paling mahal harganya. Hati-hati dari harta yang seperti ini tatkala mengambil zakat. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang wajib yang seharusnya atau sewajibnya ditempuh dan dijalani oleh seorang da'i yang mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih langkah-langkah yang harus dijalani? Metode apa yang harus ditunaikan bagi seorang da'i yang menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka awal mula, perkara yang paling pertama yang wajib untuk seorang da'i memulai dakwahnya dengannya adalah dakwah kepada tauhid. Mengajak manusia untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan menjauh dari kesyirikan, baik itu yang besar ataupun yang kecil. Syirik besar ataupun syirik yang kecil. Ini dilakukan dengan barakallahu fikum mengajarkan kepada mereka, kepada mad'unya, menanamkan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Namun al-maksud bihadihi syahadah, yang dimaksud dengan syahadah ini, atau bahwa yang dimaksud dengan syahadah ini adalah annal ibadati bikulli anwa'iha haqqun thabitun lillahi wahdah. Bahwa ibadah-ibadah dengan segala macam bentuknya, dengan segala macam jenisnya, kalau mau tahu rincian barakallahu fikum dari macam-macam ibadah, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Al-Usul Tsalatsah. Dalam Tsalatsatu Al-Usul. Ustaz Hakam insyaallah bahas di sini di Musalla An-Nur, ya. Naam. Di sini enggak ada. Sekarang ini. Tidak ya? Hah? Ustaz Salman, alhamdulillah. Naam. Jadi macam-macam ibadah disebutkan di sana secara rinci oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka semua macam bentuk ibadah itu adalah hak yang sabit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di alam ini yang memiliki hak dari ibadah tersebut selain daripada Allah. Tidak malaikat yang dekat dengan Allah, tidak nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan kepada rajulun salih, la. Tidak diberikan kepada malaikat, tidak ditujukan kepada para rasul, tidak kepada orang salih, tidak kepada batu, tidak kepada pohon, tidak kepada matahari, tidak pula kepada bulan. Kenapa disebutkan contoh ini? Karena memang barakallahu fikum banyak di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka mengaku muslimin, yang mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahkan ratusan kali mereka mengucapkannya dalam setiap harinya. Tapi ternyata macam-macam ibadah itu masih saja mereka tujukan kepada bebatuan. Bebatuan dalam bentuk batu nisan. Atau kepada orang saleh yang telah meninggal. Mereka memanggil-manggil namanya, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Atau mereka datang ke pohon-pohon tertentu yang mereka anggap sebagai keramat. Mereka mengharapkan barokah darinya. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ini semua perkara yang akan mengotori, jika tidak akan menggugurkan dua kalimat syahadah yang sudah ia ucapkan. Maka Syekh katakan, فَلَا يُدْعَى إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ, maka tidak diseru, tidak dimintai doa kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada yang boleh dimintai istighasah selain daripada Allah. Tidak boleh beristi'anah, minta pertolongan kecuali kepada Allah. Meskipun istighasah, isti'anah, isti'azah boleh. Boleh minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala apabila terpenuhi tiga syaratnya. Tidak boleh tidak. Satu, an yakuna hayyan. Dua, an yakuna hadiran. Yang ketiga, an yakuna qadiran. Orangnya masih hidup, orangnya ada, dan ia mampu memberikan bantuan. Maka kapan diberikan atau ditujukan kepada lawannya atau sebaliknya, fahada syirik. Syarat pertama, orangnya harus hidup. Kalau minta bantuan, minta pertolongan kepada orang yang telah mati, berarti perbuatan syirik kepada Allah. Baik, anggap syarat pertama terpenuhi. Orangnya hidup. Tapi orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada. Kita butuh bantuan di sini. Tapi manggil nama seorang ustaz di Jayapura. Ustaz, tolong ambilkan saya tisu. Tisu di depannya, tapi dia minta bantuan. Tisu ringan. Tapi minta bantuan kepada ustaz yang sedang ada di Jayapura. Berarti engkau telah meyakini ada sesuatu pada dirinya dari tasriful kaun, pengaturan alam. Ini dua. Baik, anggap orangnya hidup, orangnya ada di hadapan kita. Syarat yang ketiga, dia mampu memberikan pertolongan. Terjadi misalnya gempa bumi. Di sini, na'udzubillah. Ini cuma contoh. Pas Anas sedang bersama Antum. Terus Antum bilang, Ustaz, tolong hentikan gempa bumi ini. Ya Anda juga sedang goncang ini. Jangan minta sama Anda mau apa. Mentang-mentang badan besar. Ini perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kiaskan kepada perkara-perkara lain, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kata Syekh, dan tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut dan tidak berharap kecuali hanya kepadanya. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadat aw ghairiha li ghairillah faqad asyraka billah. Maka barang siapa memalingkan sedikit saja, Syekh menggunakan kalimat nakirah, tufidul umum, sekecil apapun itu, dari jenis ibadah, jika ditujukan, diberikan, diarahkan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Allah katakan, beliau sebutkan ayatnya, innahu man yusyrik billah, faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah haramkan bagi dia aljannah, Allah haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Zalim yang dimaksud di sini adalah musyrik. Karena Allah menyatakan, inna syirka la zulmun azim. Ini akibat. Dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, kemudian ia meninggal di atas kesyirikannya dari syirik akbar. Allah akan haramkan baginya al-jannah abadan, selama-lamanya. Tidak akan ada apapun dari ibadah dia yang bisa menolongnya untuk masuk ke dalam surga. Iyadan billah. Selanjutnya, Syekh katakan barakallahu fikum bahwa bukanlah yang dimaksud dan dimaukan dari la ilaha illallah an-nutqu biha, sekedar diucapkan, sekedar dilafadzkan. Akan tetapi, di samping itu harus dilafadzkan, maka yang juga tidak kalah pentingnya adalah ma'rifatu ma'naha, mengetahui maknanya. Nah, mengetahui maknanya. Ini yang kedua. Ini sudah lewat ya. Sudah lewat coblosan. Yang ketiga, al-amalu bimuktadaha, mengamalkan tuntutannya. Mengamalkan tuntutannya. Tiga ini harus terwujud. Serta juga menjadi kemestian menyempurnakan syarat-syaratnya. Wa syurutuha sab'ah, kata Syekh. Syarat la ilaha illallah itu ada tujuh. Satu, ilmu yang menafikan kejahilan. Seseorang harus berilmu, yang dengan ilmu itu akan hilang darinya kejahilan. Dia harus mengilmui kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, al-yakin, al-munafi lisyak. Harus yakin yang menafikan, meniadakan keragu-raguan. Yang ketiga, al-qabul, al-munafi lirrad. Menerima yang menafikan sikap penolakan. Yang keempat, al-inqiyad, al-munafi litarak. Melaksanakan yang meniadakan sikap meninggalkan. Yang kelima, al-ikhlas. Harus ikhlas yang menafikan kesyirikan. Yang keenam, as-sidqu, jujur yang menafikan al-kadzib, kedustaan. Dan yang ketujuh, al-mahabbah, al-munafiyah lididdiha. Harus didasari dengan rasa cinta, yang cinta itu menafikan dan meniadakan lawannya, yaitu kebencian. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Asy-Syaikh hafizahullahu taala menyebutkan judulnya manhaj dakwah. metode dan cara di dalam berdakwah bagi setiap dai yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian, dan jangan sekali-kali ada seorang yang menyatakan lebih-lebih lagi dia mengaku sebagai alim. Untuk apa sih terus-menerus dibahas la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Kita ini kan sudah lama, bahkan sudah sejak TK kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Untuk apa? Apalagi sampai kepada penilaian sebagian orang yang mereka menyatakan sudahlah, tidak usah terus dibahas tauhid, tauhid, tauhid, syirik, syirik, syirik. Ini perkara yang memecah belah umat. Janganlah saling muslimin satu dengan yang lain saling menyerang, saling menuduh. Kita memiliki satu musuh yang sama, orang-orang kafir. Kita berperang melawan mereka. Satukan barisan kita. Jaga persatuan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Tanpa meremehkan ajakan menjaga persatuan. Karena memang Allah telah menanamkan prinsip ini di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tapi masalahnya barakallahu fikum, kalau sekedar hanya prinsip menjaga persatuan, tapi prinsip yang lebih penting daripada itu, masalah akidah, masalah tauhid diremehkan, bahkan mereka terjatuh di dalamnya, lah kalian-kalian itulah yang akan menjadi penghalang datangnya pertolongan Allah. Perbuatan-perbuatan itulah yang akan menunda datangnya pertolongan Allah. Jika tidak Allah kalahkan kita menghadapi musuh-musuh kita. Nah, ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, sehingga jangankan ajakan persatuan, masya Allah luar biasa bersatu. Orang-orang itu yang sering ngajak persatuan-persatuan, tidak usah bahas tauhid. Persatuan yang paling nampak saja dalam ibadah sholat itu dilalaikan untuk merapatkan shaf. Nah, dalam kondisi kita semua berada tunduk di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah, yang mestinya masing-masing kita berada dalam ketakutan, kekhusyuan, ketundukan, kenapa kemudian hati kita tidak lunak untuk merapatkan kaki-kaki kita sesuai dengan anjuran dan perintah Nabi alaihi salatu wassalam? Betapa sangat menyakitkan dan menyedihkan yang terjadi pada sebagian orang yang mengaku da'i, yang berkeliling mengajak manusia dakwah kepada jalan Allah. Terjadi di satu daerah di Papua. Dan terjadi di samping ana sendiri. Saf dirapatkan. Tersinggung. Awas kamu. Tunggu habis sholat. Subhanallah, begitu selesai salam langsung bangkit. Mengarahkan pukulan kepada saudaranya muslim. Terjadi perkelahian di masjid. Gak pakai zikir. Hadza persatuan. Persatuan apa yang diinginkan? Dalam kondisi barakallahu fikum, kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan persatuan-persatuan yang lain? Naam. Dalam peperangan banyak macamnya, orang berbeda-beda. Pasukan itu ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada cuma bawa naam bahan makanan, cuma bawa obat-obatan, cuma suruh mengumpulkan orang yang terluka. Mungkin akan ada ketersinggungan, kenapa kok saya tidak menjadi pasukan inti? Sholat ini kita semua sama. Nah, kita semua sama mengikuti seorang imam. Takbir ikut takbir, ruku ikut ruku, sujud ikut sujud. Ikhwani fi din a'zani Allah wa iyyakum. Sebagaimana pula yang datang dari ucapan Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Beliau menyatakan al-andadu huwasyirku. Al-andad itu adalah kesyirikan. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil lail. Kesyirikan itu lebih samar, lebih tersembunyi daripada semut kecil berada di atas batu hitam di kegelapan malam. Gimana kira-kira untuk lihat semut itu? Betapa samarnya kesyirikan itu. Yang sangat mungkin terjadi, barakallahu fikum, seorang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia tidak sadar. Sehingga perlu selalu diingatkan. Atau dia tidak tahu, sehingga perlu belajar dan diajari. Antum tahu, ya insyaallah akan kita lewati pula nanti dalam kitab ini, bagaimana orang-orang pilihan dari umat Nabiullah Musa alaihi salam baru saja Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, Allah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Mereka melihat kaum musyrikin memiliki tuhan-tuhan dari selain Allah yang mereka sembah. Lantas mereka menyatakan, "Wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Coba buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah yang lain. Ini orang-orang pilihan, pengikut pilihan Nabiullah Musa. Sebagaimana pula para sahabat yang baru masuk Islam dalam masa Fathu Makkah, kemudian mereka pergi menuju Hunain, mendapati kaum musyrikin punya pohon bidara yang mereka menggantungkan senjata padanya untuk mencari berkah. Lantas mereka menyatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Buatkan untuk kami tempat menggantungkan senjata untuk mencari berkah, sebagaimana mereka punya juga untuk menggantungkan senjata mereka. Insyaallah akan kita lewati hadis itu, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah maksud yang terkandung di dalamnya, bukan sekedar dilafadzkan saja, tapi maknanya harus tahu dan juga diamalkan tuntutan-tuntutan yang ada padanya. Sudah kurang setengah menit, masih tersisa dari penjelasan global dari hadis ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada masa-masa berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.